Mitra bisnis, kalau orang kita kenal dengan cerita Hanoman, maka orang Viking sejak zaman kuno lalu percaya akan cerita yang mirip dengan ini. Ketika mereka melihat ada gerhana bulan dan gerhana matahari, maka mereka mempunyai cerita bahwa ada serigala sakti yang menelan matahari atau bulan itu, ya. Sehingga supaya mereka tidak menelan terus-terus tapi mau melepaskannya, maka orang Viking ketika melihat gerhana bulan ataupun gerhana matahari, mereka menabuh genderang, menabuh panci, koneng-koneng-koneng-koneng-koneng, seluruh tempat menabuh seperti itu. Tujuannya katanya supaya sang serigala itu takut dan lari. Nah, cerita ini mirip dengan cerita Hanuman. Yang menarik bukan apa, yang menarik adalah cerita ini begitu dipercaya oleh orang Viking sehingga mereka menganggap ini adalah kebenaran. Ya, kita masuk dalam arena apa yang disebut dengan world view. Bagaimana kita melihat dunia ini? What is your world view? Ketika kita bicara wanita cantik, apa yang disebut cantik itu? Leher yang panjang, ya, kaki yang kecil seperti di China dulu, ya, telinga yang ke samping turun ke bawah, ya, bibir yang lebar sekali, ataukah orang yang super kurus, ya. Maka sudut pandang orang berubah dan berbeda menurut keadaan, lingkungan, dan keyakinan yang dia bawa. Nah, memahami ini kita bisa membuat kita lebih baik dan lebih sukses dalam hidup dan berbisnis kalau kita mempunyai world view atau sudut pandang yang lebih baik. Misalkan Anda menganggap bahwa kerja itu ibadah. Begitu kita kerja, kita diberkati, maka mau tidak mau Anda akan bekerja lebih keras tanpa dipaksa, tanpa diharuskan. Kalau Anda memahami bahwa belajar itu diharuskan dan itu dianggap sesuatu yang mulia, seperti katanya belajar itu sampai ke negeri China, maka Anda akan belajar terus dan Anda akan menegur orang lain yang tidak mau belajar. Sebaliknya kalau kita menganggap belajar itu tidak penting, apa yang terjadi? Anda tidak akan belajar, ya. Bahkan kalau Anda mau berkomunikasi yang lebih baik dengan orang lain, hanya butuh satu world view saja, satu sudut pandang, world view, ya, cara kita melihat dunia. Hanya butuh satu saja, yaitu memandang dan menganggap orang yang Anda ajak bicara atau Anda ajak diskusi itu sebenarnya lebih penting dari diri Anda. Dengan kita menganggap orang lain lebih penting dari diri kita, apa yang terjadi? Mau tidak mau kita akan bersikap dengan lebih manis, lebih baik, lebih melayani dia. Nah, inilah mitra bisnis. Dengan memahami bagaimana kita melihat kehidupan, maka kita akan mampu menjadi orang yang lebih baik dalam hidup ini. Terima kasih. Saya Tanah Disantoso, Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses saya pada Facebook saya. Jadi www.facebook.com/tanahdisantoso4. Atau Anda dapat mengakses saya dari Twitter saya. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.